Konsultasi Syariah. Hukum salam salat jenazah dua kali. Pertanyaan, benarkah salam ketika salat jenazah hanya boleh sekali dan tidak boleh dua kali? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mayoritas ulama mengatakan bahwa salam salat jenazah itu sekali ke arah kanan. Ibnu Qudamah menyebutkan sejumlah nama sahabat yang menegaskan bahwa salam ketika salat jenazah dilakukan sekali. Ibnu Qudamah mengatakan, salam ketika salat jenazah dilakukan sekali, menurut riwayat dari 6 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan dalam hal ini kecuali dari Ibrahim. Dan diriwayatkan salam sekali dari beberapa sahabat seperti Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abi Aufa, dan Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhum. Ibnu Qudamah juga menyebutkan komentar Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak mengatakan, siapa yang melakukan salam dua kali ketika sholat jenazah, berarti dia orang bodoh, Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat kedua. Sementara Al-Qadhi menyatakan bahwa yang dianjurkan adalah melakukan salam dua kali, meskipun salam sekali hukumnya sah. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, ulama Kufah, dengan dasar kias pada sholat wajib lainnya. Al-Mughni. Di antara yang mendasari pendapat jumhur ulama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat jenazah. Beliau bertakbir 4 kali dan melakukan salam sekali. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan disahihkan Al-Albani. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa salam dalam sholat jenazah dilakukan 2 kali berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada 3 sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang beliau rutinkan tapi ditinggalkan masyarakat. Salah satunya, salam ketika sholat jenazah sebagaimana salam ketika sholat wajib. Hadis riwayat Baihaqi dan dihasankan Al-Albani. Kesimpulannya, salam ketika sholat jenazah bisa sekali ke kanan saja, bisa juga 2 kali kanan dan kiri. Karena dalil dalam masalah ini semuanya sahih. Hanya saja dianjurkan dengan suara pelan. Dari Abu Umamah bin Sahal, ada seorang sahabat menyampaikan riwayat kepada beliau. Sunnah dalam sholat jenazah, imam bertakbir, lalu membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan suara pelan. Kemudian membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di takbir-takbir berikutnya, membaca doa untuk jenazah dan tidak membaca surat sama sekali. Lalu salam dengan suara pelan. Hadis riwayat Baihaqi dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.